بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله. Telah disebutkan pada pertemuan terakhir bahwasanya mubtada itu bentuknya bisa isim mu'rab, yang kedua isim mabni, yang ketiga masdar mu'awwal yang dari an dan fi'il mudhari'nya. Berikut kita masuki penjelasan tentang mubtada. Kita lihat di halaman 28 di kitab saya, poin yang ketiga. Al-mubtada'u ya'ti da'iman fi awwalil jumlati. Al-mubtada'u mubtada ya'ti datang, da'iman selalu, senantiasa, fi awalil jumlati, di awal jumlah. Jadi asal dari mubtada seperti itu, ikhwah. Makanya dikatakan mubtada karena di permulaan. Mubtada artinya apa? Di permulaan, di awal jumlah. Ghaira, melainkan annahu yajuzu, bahwasanya mubtada boleh, an tadkhul alaihi, untuk masuk padanya, lamun maftuhatun, lam maftuhah. Lam maftuhah itu artinya lam yang di fathah. Tusamma, dinamakan lam ini lamul ibtida, lam ibtida, lam yang di permulaan. Kama yajuzu, sebagaimana boleh, ayasbiqahu, untuk mendahului mubtada, harfu nafyin, huruf penafian, atau harfu istifhamin, huruf istifham. Bisa difahami. Wala tu'athiru hadhihi al-hurufu ala al-mubtada'i min haythu i'rabuhu. Dan huruf-huruf ini, yakni lam yang di fathah, huruf penafian atau huruf istifham, huruf-huruf ini la tu'athiru, tidak mempengaruhi, ala al-mubtada'i, atas mubtada, min haitsu i'rabuhu, dari sisi i'rabnya. Pembahasan haitsu setelahnya dibaca rofa itu nanti kalau sudah sampai babnya. Dari penjelasan ini kita simpulkan bahwasanya mubtada itu senantiasa di awal jumlah. Bisa dipahami? Ya. Namun boleh untuk dimasuki oleh lam maftuhah, lamnya di fathah. Nah, lam ini dikatakan lamul ibtida, lam yang di permulaan, karena di awal. Jelas? Jadi lam ini masuk pada mubtada. Sebagaimana boleh didahului oleh huruf nafi, mubtada didahului oleh huruf penafian, huruf yang untuk meniadakan. Boleh. Juga boleh didahului oleh huruf istifham, huruf yang untuk bertanya. Jelas? Ya, boleh. Masih ingat huruf istifham? Sudah pernah saya jelaskan dulu? Ya. Apa hurufnya? Hal dan ak. Apakah artinya? Kalau di sana ada huruf istifham, ada isim istifham. Lah yang huruf istifham itu dua saja. Hal, apakah? Hal ada alam insan, apakah telah datang pada manusia? Itu namanya hal. Huruf istifham. Satunya ak. A'amintum, apakah kalian merasa aman? Nah, A-nya di sini namanya huruf istifham. Kata tanya semuanya dikatakan isim istifham kecuali dua ini. Namanya huruf istifham. Man anta, siapa kamu? Lah man di sini namanya isim istifham, bukan huruf istifham. Jelas, ikhwan? Nah. Lah, tiga huruf ini apa saja? Lam yang di fathah, terus huruf yang menafikan, terus huruf istifham. Itu kan berarti mendahului mubtada. Ya apa tidak? Nah, ini tidak mempengaruhi i'rabnya mubtada. Tidak mempengaruhi i'rabnya mubtada. Itu maksudnya apa? Mubtada tetap dihukumi marfu. Mubtada tetap dihukumi marfu. Lah, itu maksud dari wala tu'athiru hadhihi al-hurufu 'ala al-mubtada'i min haythu i'rabuhu. Huruf-huruf ini tidak mempengaruhi mubtada dari sisi i'rabnya. Jadi kedudukan mubtada tetap dibaca marfu walaupun didahului oleh tiga huruf ini. Jelas ya? Nih. Mislu contohnya la Zaidun afdalu min Amrin. Kita tulis saja biar jelas. Ya. Dengan ditulis jadi lebih terlihat. Aslinya kan seperti ini, Pak. Zaidun afdalu min Amrin. Ini artinya apa? Zaid lebih utama dari Amr. Ini bacanya Amr. Tapi kalau tidak ada wawunya bacanya Umar. Jelas ya? Kalau ada ain, imro, ini bacanya Umar. Tapi kalau ada wawunya, ini dibedakan. Ini tidak dibaca Umar tapi Amrun. Amr. Jelas ya? Jadi jangan salah baca. Z lebih utama dari Amr. Lah, kita lihat kemasukan lam maftuhah, lam yang di fathah. Otomatis lamnya di muka, ya enggak? Di awal jumlah, ya enggak? Sehingga menjadi apa? La, namanya dia lam maftuhah. Huruf lam yang di fathah. Maftuhah artinya di fathah. La Zaidun. Betul-betul Zaid afdalu min Amrin. Betul-betul Zaid lebih utama dari amr. Lah, lamnya di sini namanya lamul maftuhah. Dan tidak merubah kedudukan mubtada sebagai isim yang dirofa. Sehingga tetap dibaca zaidun, tidak dipengaruhi. Rasah, jadi huruf lam ini tidak mempengaruhi apa ya? Mubtada. Tip. Nah, itu sama, cuma tambah lam saja. Berikut manailul maqalibi bitamanni ma harfu nafyin nailu mubtada'un marfu'un bidhammah. Oh, ini irobnya dulu ya, yang atas dulu. La zaidun lam lamul ibtida. Zaidun mubtada'un marfu'un bidhamma. Berarti tidak ada perubahan ya untuk yang di atas. Ma nailul matalibi. Ma namanya harfun nafyin. Berarti artinya apa? Tidak. Tidak, maksudnya tidak. Kalau ma itu dijadikan untuk meniadakan, namanya harfu nafyin, huruf untuk meniadakan. Artinya berarti tidak. Paham ya? Nailul matalibi. Nail maqalibi. Nail itu artinya apa ya? Nailnya di sini sebagai yang awal jumlah. Ini kan susunannya nailul maqalibi. Ini sudah pernah saya jelaskan susunannya apa ya kalau nailul maqalibi. Mudaf mudafun ilai, ya. Kenapa? Karena ini kan gak ditanwin, kan? Gak ditanwin tuh gak ada alnya. Itu sebabnya karena bersandar. Seperti kitabu Muhammadin. Kitabu mestinya kan kalau gak ada alnya ditanwin. Dan ini kok tidak? Ya karena bersandar. Paham ya yang saya maksud? Ini barakallahu fikum bersandar kepada al-matalib. Al-matalib, al-matalib ini nakirah atau ma'rifat? Ya. Al-matalib nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Sebabnya ada al. Kan? Isim yang bersandar kepada ma'rifat, maka isim ini dihukumi ma'rifat. Jelas ya? Jelas ya. Karena apa? Karena mubtada itu ma'rifat. Kan mubtada harus apa ya? Ma'rifat itu hukum asalnya. Dan nailu itu dihukum ma'rifat apa tidak? Iya, karena bersandarnya kepada ma'rifat. Jelas? Ya. Nailul matalibi mencari atau memperoleh yang diinginkan. Matalib itu yang dicari. Jadi untuk meraih, memperoleh yang diinginkan, yang dicari, ma tidak bitamani dengan angan-angan. Bitamani dengan lah mak di sini namanya harfu nafyin, huruf yang meniadakan. Jelas, nail itu mubtada marfu. Nah, mubtadanya adalah yang nailnya, ini mubtada. Meraih cita-cita atau yang dicari tidak dengan angan. Angan. Jadi kalau kalian ingin dapat menguasai yang dicari itu bahasa Arab, maka dengan sungguh-sungguh, bukan dengan angan-angan. Ya. Karena kalau orang mencari yang diinginkan itu cukup dengan angan-angan, ya udah angan-angan saja. Berangan-angan punya motor, tiba-tiba ada motor, berarti namanya ternyata enggak, ya harus usaha dulu. Jadi rezeki, nabung, udah punya, kemudian beli, begitu. Al-muhim. Lah, nailu ini tetap dibaca rofa, sehingga mak di sini tidak mempengaruhi mubtada. Namanya apa? Harfu nafyin. Namanya apa ini yang atas? La Zaidun. Lamun maftuhatun. Lam jadi fathah. Contoh yang istifham. Hal anta najihun. Hal anta najihun. Najihun, hal anta najihun. Apakah engkau lulus? Hal harfu istifham. Jadi hal huruf istifham. Anta domirun mabniun. Betul? Anta domir mabni. Ya, karena semua domir adalah mabni. Domirun mabniun fi mahalli rafin, menempati rafa mubtada. Biasa, jadi kalau mabni itu harus ingat fi mahalli. Nah, karena ini tempatnya rafa sehingga mengatakannya fi mahalli rafin. Karena sebagai apa? Mubtada. Nah, jadi yang diingat kalau mabni nanti fi mahalli, menempati. Kalau menempati mubtada berarti fi mahali rafin. Kalau menempati fa'il ya sama fi mahali rafin. Terus kalau menempati maf'ulun bih berarti fi mahali nasbin, begitu. Intinya kalau mabni nanti fi mahali. Terus nah di sini hal masuk kepada susunan mubtada dan khobar. Ini boleh. Huruf-huruf ini mendahulunya. Boleh huruf-huruf ini mendahulunya. Nyanya siapa? Nyanya siapa? Mubtada. Ya, jadi huruf-huruf ini boleh mendahului mubtada. Dan tidak mempengaruhi kedudukan mubtada. Jelas? Nomor poin 3 jelas? Baik. Jadi diingat dengan baik. Kita lihat yang keempat. Al-aslu fil mubtada'i. Asal pada mubtada. Asal pada mubtada itu artinya hukum asal mubtada. Ayyakuna ma'rifatan. Hukum asal mubtada ia menjadi ma'rifat. Jadi hukum asal mubtada apa ya? Ma'rifat. Itu hukum asal. Kama seperti fil amsilati sabiqati. Pada contoh-contoh yang lewat, yang lalu. Ini contoh-contoh yang lalu. Hukum asal mubtada itu ma'rifat. Zaidun, ma'rifat bukan? Zaidun ma'rifat bukan. Ma'rifat. Bukti ma'rifatnya apa? Nama orang. Nailul matalibi. Nailu ma'rifat bukan. Ma'rifat. Taunya ma'rifat disandarkan pada ma'rifat. Anta ma'rifat bukan. Anta ma'rifat bukan. Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Isim dhamir. Dibuka di halaman berapa ya, Pak? Ya, dibuka dulu. Ya, ingat. Yang ma'rifat-ma'rifat itu loh. Jadi mal'udhah di halaman 20. Bukunya itu ya dibaca ya. Jangan bukanya ketika saya perintah. Masa isim dhamir kok bukan ma'rifat? Ya salah. Isim dhamir itu ma'rifat. Bahkan nomor satu yang ada di situ. Jadi catatan-catatan sebelum kita masuki pembahasan itu harus dikuasai dulu. Sehingga nanti ketika ditanya itu langsung paham. Ada berapa di situ ma'rifat tertulis? Isim ma'rifat tertulis ada berapa itu? Ada tuh 7. Itu dihafal. Ya, dihafal. Harus telaten, mengulang-ulang terus telaten. Kalau ingin menguasai, lihat ini. Untuk memperoleh yang diciptakan itu bukan dengan apa? Angan-angan. Angan-angannya kepengin ngerti bahasa Arab tapi orang gelem ngulang-ulang. Loh. Kalau angan-angan tok udah dapat, enggak usah mondok. Saya ingin nahwu, bisa nahwu. Ingin bisa sorof, langsung bisa sorof. Nah, itu namanya angan-angan. Ya. Jadi harus berjuang. Berjuang ya, untuk bisa memperoleh apa yang diinginkan harus berjuang. Sehingga orang itu bisa menghormati kedudukan ilmu orang lain. Ya karena yang menghormati ini sudah tahu bagaimana beratnya untuk meraih ilmu. Maksudnya, ya. Nah, saya mengajari nahwu pagi hari ini dan pagi-pagi sebelumnya dan semoga pagi-pagi yang seterusnya, insya Allah. Itu kan bagaimana perjuangannya antum untuk paham, ya dah. Kalau sampai antum bisa nahwu dengan baik, ya, pasti sesama kalian akan bisa menghormati satu dengan yang lainnya. Itu sudah pasti. Paham ya? Karena bagaimana beratnya untuk bisa paham. Makanya kalau ada seorang murid kok dia sembrono dengan gurunya, ini murid yang keterlaluan, qillatul adabnya. Murid yang sedikit adabnya, kurang ajar. Karena murid ini enggak ngerti bagaimana dulu guru itu memperjuangkan untuk meraih ilmu yang akhirnya disampaikan pada murid-murid yang belajar. Jelas ya? Itu kalau murid sudah tahu bagaimana dia sulitnya ketika belajar, ketika dijelaskan oleh guru, dia akan menghormati gurunya. Dulu gurunya itu untuk meraih ilmu ini tuh betul-betul perjuangan yang sangat berat. Faham ya? Nah ini. Nah, sehingga barakallahu fikum jami'an. Ini faedah ya buat kita. Oh, jadi guru-guru kita itu betul-betul berjuang yang sangat. Sehingga dia mengajari ilmu pada diri-diri kita. Makanya sebenarnya hormat. Harus sopan. Ya, ketika guru memerintahkan PR, dia dikerjakan. Karena sedang melatih supaya baik. Guru juga dulu ketika belajar kayak gitu. Sulit yang bukan main. Memahami suatu pelajaran juga sulit yang bukan main. Lihat ini, barakallahu fikum jami'an. Ya. Jadi, asal di dalam mubtada apa ya? Bentuknya ma'rifat seperti contoh yang lalu. Haitsu di mana anal qa'idata bahwasanya kaidah indal arabi ya, kaidah dalam bahasa Arab, adamu jawazil ibtidai bin nakirati, tidak boleh mendahului jumlah dengan nakirah. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada jumlah yang awalnya kok nakirah, tidak boleh. Harus dengan apa ya? Ma'rifat. Haisu di mana anal qa'idah, anal qa'idah bahwasanya kaidah indal Arab, menurut bahasa Arab, adamu jawaz, tidak boleh al-ibtida' di permulaan itu bin nakirati, dengan nakirah. Jadi di permulaan, di awal jumlah itu, menurut kaidah bahasa Arab, tidak boleh dengan nakirah. Baik. Di sini disebutkan tidak boleh dengan nakirah. Lah, kita tuh harus bisa menerjemahkan apa itu nakirah begitu. Jadi nggak mumet. Nakirah siapa nakirah? Masih tanya. Nakirah itu kebalikan makrifat. Kebalikan makrifat. Saya kasih contoh misalnya al-kitabu itu makrifat karena ada alnya. Untuk jadi nakirah, buang alnya menjadi kitabun. Nah, itu namanya nakirah. Benton, jelas. Itu hukum asal apa? Hukum asal apa, ikhwan? Mubtada. Jadi kenapa kok mubtada harus makrifat? Ya karena hukum asalnya harus yang di depan tidak boleh nakirah. Namun, berarti kalau ada kata-kata namun berarti ada pengecualian. Wa qad yaq'ul mubtada'u nakiratan. Dan kadang terjadi mubtada itu nakirah. Fil halatil atiyati, pada keadaan-keadaan berikut. Ya. Saya tanya dulu. Hukum asal mubtada harus apa itu? Ma'rifat. Jelas ya? Ini hukum asal. Harus ma'rifat. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu mubtada itu nakirah. Berarti namanya apa ini? Pengecualian. Karena ketika ada hukum asal, berarti nanti pengecualian. Misalnya hukum asal bangkai itu haram. Namun nanti di saat memang tidak ada makanan sama sekali dan orang itu akan tewas ketika tidak makan, dan adanya cuma bangkai saja, ah berarti nanti itu namanya keluar dari hukum asal, sehingga boleh makan bangkai. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu, paham? Namun hukum asalnya apa? Haram itu bangkai. Nah, di sini hukum asal mubtada itu makrifat. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu nanti bisa nakirah. Jelas, jelas. Baik. Ada berapa di situ, Ibu? Ada 4. Alif, ba, jim, dal. Di A, B, C, D. Gitu. Alif, ba, jim, dal. A, B, C, D. Ada 4. Kalau mubtada itu menjadi salah satu dari 4 keadaan ini, maka dia itu tidak makrifat namun nakirah. Jadi pengecualian ini harus diingat. Paham ya? Paham? Ya. 1, 2, 3, 4 ini biar tidak apa namanya terbebani kita, kita baca besok saja insyaallah taala. Ya. Jadi kesimpulan untuk tambahan pelajaran pagi hari ini. Mubtada senantiasa di awal jumlah. Jelas, namun boleh dimasuki oleh huruf berupa lam maftuhah, berupa huruf penafian, berupa huruf untuk bertanya. Dan mubtada tetap kondisinya, tidak dipengaruhi oleh i'rabnya, tetap marfu. Jelas. Terus yang kedua yang sudah kita masuki, hukum asal mubtada harus ma'rifah. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu yang jumlahnya 4 yang akan kita pelajari besok insyaallah, itu menjadikan mubtada nakirah. Paham ya? Baik. Allahu ta'ala lam jawab wa bil fiqh subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.